I'm so proud. So proud. So proud. So proud. I'm so proud. So proud. Hey, hey, so hey, proud. Hey, hey, so hey, proud. Hey, I'm so hey, proud. Let's run. People don't go check your Bible. Ada cerita tentang Yesus and his disciple. Mereka berdua belas, kami berempat. Misi kami sudah jelas, tunjukkan Yesus hebat. There's no other name, hey, under the sun, greater than he is, yup, yup, the human son. I will lift my hands, stand out proud. Together with my friends, we'll sing out loud. Berdebar dalamnya, serukan namanya. Berdebar rasanya, saat bersamanya. Penuh rasa bangga, tak kusangka. Aku rasa, luar biasa. Sahabat kekasih Bapa Tuhan, juru selamat manusia ku butuhkan. Kepala ku tundukkan, tangan ku angkat. Ready to go, praise his name, kita berangkat. So proud, so proud, so proud, I'm so proud. So proud, hey, hey, so hey, proud, hey, hey, so hey, proud, hey, I'm so hey, proud. Ring it, yeah, tak ada yang lain bagiku di dunia. Tuhan beriku talenta dan karunia. Berkat keselamatan dia berikan. Buatku tersenyum saat ku mendapatkan. Angkat, angkat tanganku ke udara. Sorak, sorak teriakan suara. Bapa, ku sangat kagum padamu. Ku ingin selalu ada dekat denganmu. Aku sangka, sangka, tanpa bangga. Rasa kagumku pun semakin bertambah. Berbangga dalam kasih dan karunia. Akan Yesus Tuhan sang anak manusia. Keberhasilan, keterampilan, keberanian, belas kasihan. Ku diberi anugerah dan dikuatkan olehnya, hidupku telah diubah.